Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, yang telah melimpahkan taufiknya, hidayahnya kepada seluruh umat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pada kajian ini kita akan mengedepankan dari surat Al-A'raf yang baru kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu awal dari surat Al-A'raf kita sudah masuki, dan hari ini insyaallah kita akan mengkaji dan membahas Al-A'raf ayat 2, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilayka fala yakum fi sadrika harajum minhu litundira bih wa dzikra lil mu'minin. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, mengkaji ayat kedua dari surat Al-A'raf dengan membahas firman Allah, dimulai dengan kata-kata kitabun unzila. Dipahami unzila di sini adalah sesuatu yang diturunkan dari arah atas. Artinya, syariat diturunkan dari tempat yang lebih tinggi. Sebahagian ulama mempertanyakan apakah ada kesempitan dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat turun Al-Qur'an itu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Dengan mengatakan fala yakun fi sadrika harajan, atau ada penafsiran yang lain, Ustaz? Di sini adalah merupakan peringatan bukan untuk Rasul, tetapi ditujukan agar rasa sempit tidak masuk ke dalam dada Rasul. Seolah-olah Allah menegur, wahai rasa sempit, jangan masuk ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, Ustaz? Ya. Namun di sini para ulama berpendapat bahwa Allah mengatakan, maka jangan ada rasa sempit pada dirimu, ya, fala yakun fi sadrika haraj, kan begitu, karena dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sedih atas keterbatasannya sebagai manusia. Kadang beliau merasa dadanya sempit dan sedih atas tuduhan orang-orang yang kafir bahwa beliau adalah penyihir, pendusta dan sebagainya. Nah, itu yang begitu ya, Ustaz, ya. Jadi yang dimaksudkan fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bih, yang dimaksudkan mudah-mudahan dengan apa yang dicemoohkan orang-orang kafir kepada Rasulullah, supaya Rasulullah itu tidak merasakan sempit untuk melaksanakan misi agama Islam tersebut. Nah, ini betul, misi Ustaz. Ajaran Islam tersebut. Sama orang yang melakukan kebaikan banyak dicemoohkan orang gitu. Contoh apa? Iya. Dia pada awalnya dia apa? Orang yang kita katakan apa? X habis, kan begitu. Dia mulai untuk apa? Wah, so alim kali, kemudian dia pingin ngaji. Yang baik ini selalu dicemoohkan orang gitu. Iya. Itu wajar gitu. Karena Nabi sendiri merasa sesak dalam dadanya, ya kan, yang dinyatakan Allah. Begitu juga kita yang memulai orang untuk kebaikan, lantas orang itu memponis kita berakhir, kita jangan langsung apa? Putus di tengah jalan. Untuk apa? Selalu memang yang dulu kita enggak rajin sholat, tapi dengan memohon ampun bertobat kepada Allah, kita memohon, orang mau bilang apa, tetap kita istiqomah, kan begitu. Ya, itu harapannya. Karena apa? Nabi sendiri seorang dia Nabi dan seorang manusia, dia merasa sesak juga dan sedih. Karena apa? Yang disampaikannya itu apa? Mungkin kebohongan. Itu yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu juga kita untuk melakukan kebaikan, banyak sekali apa? Banyak kali apa? rintangan-rintangan itu hal yang biasa. Ya. Jadi karena memang kita membawa satu emban misi, Rasul juga demikian, akan tetapi orang yang melakukan kebaikan berjalanlah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ridha-Nya. Ya. Tambahan mungkin. Jadi pengertian dari maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, di sini ada memiliki kalimat ini dua fungsi, Ustaz. Apa itu, Ustaz? Dua fungsi ini juga sekaligus untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengemban dakwah Islam. Iya. Pertama, bahwasanya fungsi pertama agar rasa sempit itu tidak menempati dada Rasul seperti yang kita bilang tadi. Iya, iya. Yang kedua, agar Rasul merasa tenang dan damai. Iya. Karena Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka seakan-akan Rasulullah Allah mengatakan, janganlah engkau mendengarkan tentang kebodohan apa yang dikatakan mereka itu, maka tenanglah hatimu wahai Rasulullah, yeah, karena agama ini datangnya dariku, maka segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan memiliki keberuntungan. Yeah. Itu sudah terbukti, Ustaz. Terbukti melalui perjuangan Islam terdahulu. Begitu mereka melaksanakan perjuangan Islam atas dasar iman dan Islam, yeah, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat mereka berhasil bahkan bukan dalam peperangan saja, yeah, tapi dalam segala hal mereka itu dapat menggapai hidup kesuksesan dalam hidup ini. Yeah. Begitu juga dengan hari kemerdekaan kita Indonesia yang kita cintai ini adalah yang baru lalu ini, yeah, kita dapat merasakan itu karena hasil perjuangan orang-orang terdahulu itu memang dikarenakan keimanan dan ketakwaan mereka. Gimana menurut, ya, Ustaz? Ya, betul sekali itu, Ustaz, ya. Karena apa yang dirasakan orang-orang terdahulu kita itu selayaknya dan seyogianya harus kita rasakan pada kehidupan kita ini. Semoga apa? Kita selalu mengingat orang yang mengingat masalah yang lampau dengan kebaikan, mudah-mudahan dia akan menjadikan apa? Itibar. Begitu juga di akhir dari ayat 2 dari surah Al-A'raf ini menyatakan wa dzikra lil mu'minin, kan begitu, ya, dan menjadikan pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi Rasul itu mengemban misi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan satu kesusahan, tapi di sini Allah kan yang telah Ustaz jabarkan tadi ada dua bentuk supaya apa, menghibur Nabi, kemudian jangan rasa sempit itu menyesakkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu? Yeah. Ya, harapannya ini juga menjadi cemeti bagi orang-orang yang setelah Rasul, yaitu kita, kan begitu? Yeah. Umatnya yang mengikuti benar-benar konsisten dan konsekuen dengan ajaran Islamnya, yaitu orang mukmin. Jadikan ini itibar untuk melakukan kebaikan, itu bukan mudah, banyak rintangan, kan begitu? Yeah. Jadikanlah itibar dari apa yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ini Ustaz bayangin, Ustaz, ya. Begitu Nabi mengembankan misi ilahi, dilempar batu, kan? Iya. Yeah. Lantas Jibril datang dalam satu riwayat menyatakan, "Mau diapain nih Muhammad? Apakah mau di bumi hanguskan?" Bisa? Akan tetapi cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Itu suatu doa, ya. Ya Allah, tunjukin mereka ini karena mereka enggak paham. Kalau tahu mereka itu kesalahannya, otomatis enggak akan melakukan kesalahan. Yang lebih parah zaman sekarang kita ini, Ustaz, udah tahu kesalahan malah dilanggar, kan begitu. Ya. Nauzubillah min zalik. Jadi, kalaulah orang yang melakukan kebaikan, otomatis banyak rintangan. Dan orang yang mencemoohkan itu jangan kita cemoohkan lagi, nanti kita bergaduh. Bukan datangnya keberkahan, datangnya apa? Laknat sama kita. Bolehlah kita tidak seide, tapi kita jangan bentrok antara visi satu dengan yang lain, ya. Moga, yeah, apa, keberkahan itu datang sama kita. Yeah. Ingatlah sejarah Nabi, wa dzikra lil mu'minin. Ambil iktibar dari kaum-kaum bagi orang-orang yang beriman dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Memang sangat menarik sekali terakhir dari ayat ini, yaitu wa dzikra lil mu'minin, yaitu pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Tapi sebelumnya tugas seorang dai itu, atau khususnya di sini Rasulullah, litundhira bihi, artinya supaya memberikan peringatan dengan kitab suci yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka syarat utama dalam melaksanakan, mengemban dan melaksanakan ajaran Islam ini, maka dada kita harus jangan sempit. Iya. Yeah. Berlapang dada kan. Betul. Begini? Sama seperti dalam juz amma, Ustaz. Iya. Yeah. Yaitu Al-Insyirah, surat Al-Insyirah. Aha. Yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak. Nah, alam nasrah itu adalah artinya bahwasanya sudah aku buka lebar-lebar ini dadamu, ya? Dadamu. Tapi ini ditujukan kepada sahabat, Ustaz. Iya, iya, iya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab, dan kepada Utsman Ali bin Abi Thalib, seluruhnya ini, dan pesawat sahabat yang lainnya. Tuh. Supaya mereka itu cepat menerima kita, apa, menerima petunjuknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Supaya mereka itu dalam melaksanakan misi dakwah itu cepat gitu. Tapi kalau orang hatinya itu merasa sempit, mau bergerak aja itu susah, Ustaz. Iya, betul sekali itu. Selalu mengambil sesuatu itu mesti dengan hitung-hitungan. Yeah. Kira-kira apa gunanya? Tak ada manfaatnya sama aku, tak usahlah. Padahal agama tidak begitu. Yeah. Lakukanlah kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Bukan karena sesuatu yang mana tidak mengagungkan zat Allah. Yeah, betul, kan Ustaz. Begitu, Ustaz. Betul, betul, Ustaz. Jadi inilah kunci yang utama dalam kita melaksanakan ajaran atau manhaj yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kira-kira mungkin enggak, Ustaz, bahwasanya Allah yang telah menurunkan manhaj yang lurus ini untuk manusia, apakah pantas seorang itu akan diserahkan dengan mendengarkan tentang cemoohan orang, tentang gunjingan orang, padahal kita menjalankan syariat Allah ini? Apakah bisa seperti itu kita menjalankannya, Ustaz? Ya, harus kita benar-benar konsisten dengan berjalan. Istiqomah aja kita. Istiqomah. Gitu. Ya. Kita harus ada pendirian. Berarti supaya dada kita ini enggak sempit. Jangan sempit. Jangan sementara orang di situ harus apa? Banyak kemungkaran, kita melakukan kebaikan, kemudian enggak bisa. Kalau enggak bisa, kata Rasul atau dalam satu riwayat, ya, pindah kepada yang lain. Ardullah wasi. Tanah Allah luas. Enggak bisa di sini bukan berarti kita harus mengambil keajas manfaat dari dakwah ini orang supaya ikut sama kita. Kebenaran itu dari Allah. Jadi kalau orang nggak mau mendapatkan kebenaran, ya silahkan saja. Yeah. Ya kan gitu. Ingat, Innallaha syari'un iqab. Kan begitu. Yeah. Siksa Allah itu amat cepat kalau kita tidak mengambil antisipasinya sampai sekarang ini gitu. Jangan nunggu tsunami datang sama kita. Jangan nunggu angin puting beliung itu nunggu sama kita. Jangan sampai badai gelombang luar biasa menghancur kita. Jangan sampai kesedihan-kesedihan ini muncul, ya. Jadikan kebaikannya itu untuk cemeti bagi kita. Benar-benar kita berpeganglah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tepat sekali, Ustaz. Iya. Artinya yang Ustaz bilang itu tadi, angin puting beliung, banjir, itu adalah sebetulnya tentara-tentara Allah. Iya, betul. Bukan itu hanya malaikat saja. Iya. Karena Allah juga berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentara-tentara ataupun tentara Allah itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berhati-hati. Yeah. Cocok apa yang dikatakan dan sangat tepat dikatakan itu, innallaha sari'ul iqab, sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat siksaannya, sangat cepat Allah itu menghitung. Bahkan tidak akan pernah ketinggalan satu pun dari apa yang ada di dunia ini kalau Allah sudah menghendaki. Yeah, itulah bro. Sebetulnya kita harus mengambil pelajaran. Dzikra lil mu'minin adalah mengambil i'tibar ataupun pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini kuncinya, kalau kita ingin mengambil pelajaran itu, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang sudah Allah berikan, dan kita harus mengikhlaskan semuanya itu. Karena dengan beriman itulah orang akan dapat mengambil pelajaran, supaya pelajaran itu tidak menjadikan sempit lidahnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, baik segala bentuk ibadah. Ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan dapat lebih mengambil pelajaran supaya dada kita tidak terlalu sempit. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita dapat lenggang, dada kita luas untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. kami Fazrul Haq dan bersama saya Ustaz Safir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.